Salmavina Sunan kembali menjadi sorotan setelah fotonya yang tengah mengenakan kalung salib beredar luas di dunia maya. Tersirat kabar kalau putri pengacara kondang Sunan Kalijaga itu memutuskan untuk pindah agama. Di lain foto, Salmavina Sunan juga tengah menangis terseduh-seduh dengan posisi kedua tangan di bawah dagunya. Setelah sempat membisu, akhirnya mantan istri Taki Malik ini angkat bicara soal foto yang viral itu. Meski tidak menjelaskan secara detail soal isu pindah agama dalam cuplikan wawancara singkatnya tersebut, ada satu hal yang terasa mengganjal di hati wanita berambut panjang itu. Ia sadar, cepat atau lambat, keluarganya akan tahu. Namun Salmavina tidak menyangka kalau unggahan foto itu beredar saat anniversary pernikahan kedua orang tuanya. Gus Miftah selaku ulama yang sedang disorot akhir-akhir ini dan menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini karena bisa merepresentasikan Islam dengan begitu indahnya, sehingga seorang mentalis dan host acara Hitam Putih, sang master Deddy Corbuzier, menjadi begitu cinta dengan Islam dan pada akhirnya memutuskan untuk mualaf masuk Islam, berkomentar mengenai isu pindah agama. Bersama dengan Deddy Corbuzier, Gus Miftah membuat vlog yang diunggah pada channel milik Deddy Corbuzier pada hari Rabu 10 Juli 2019 kemarin yang membahas tentang banyaknya komentar negatif yang diterima Deddy Corbuzier usai memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dalam salah satu dialognya, Gus Miftah menjelaskan tentang kadar keimanan seseorang, di mana tidak ada seorang manusia pun yang mampu mengukur kadar keimanan orang lain. Karena yang tahu kadar keimanan seseorang manusia hanyalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Manusia tidak bisa menilai iman seseorang. Tidak bisa. Oh, yang awalnya iman kemudian matinya tidak beriman banyak, yang awalnya tidak beriman matinya beriman banyak. Hari ini seberapa kuatkah atau seberapa lemahkah imanmu? Gua nggak tahu loh. Yang tahu lu sama dia di atas. Gua nggak bisa menilai. Deddy Corbuzier sempat menanyakan suatu hal, apabila ada seorang muslim yang memutuskan keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain atau murtad, apakah Gus Miftah akan serta-merta membenci orang tersebut? Oke, dia keluar dari Islam lalu dia masuk ke agama lain, apapun agamanya, lu akan kata-katain dia? Enggak. Untuk apa gua ngatain dia? Kan aku pernah bilang sama lu, Tuhan itu demokratis kok. Yang mau beriman, berimanlah. Enggak juga, enggak urusan. Gus Miftah sontak menjawab tidak dan tidak akan menjelek-jelekan orang tersebut karena menurutnya Tuhan Maha Demokratis, yang mau beriman silahkan beriman dan yang tidak beriman tidak ada urusannya sama sekali. Dan Gus Miftah tidak akan menghakimi orang tersebut, terkecuali apabila orang tersebut meminta nasihat langsung kepada Gus Miftah, karena Gus Miftah berprinsip jangan memberikan fatwa kepada orang yang tidak meminta fatwa. Perbincangan pun berlanjut ketika Gus Miftah menceritakan banyak contoh di masa lalu bagaimana kemudian orang yang beriman hingga diibaratkan sudah mencium bau surga pada akhirnya matinya tidak beriman. Dan ada seseorang yang awalnya tidak beriman hingga mencium bau neraka, kemudian mati dalam keadaan beriman dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Gus Miftah pun berlanjut memberikan nasihat yang begitu menohok tentang iman. Setan itu tidak mencuri rumahmu. Setan tidak mencuri mobil. Setan tidak mencuri sertifikat tanah. Tetapi setan itu senantiasa mengintai imanmu itu, dan berusaha mencuri. Itu dia. Salmavina Khairunnisa membuat pengakuan mengejutkan terkait isu dirinya telah pindah keyakinan dari Islam menjadi agama Kristen. Sambil meminta maaf kepada orang tuanya, perempuan yang karib disapa Alma itu mengaku kondisinya saat ini sulit untuk dimengerti banyak orang. Itu menurut aku itu responnya baik ya, karena dia masih, karena ayahnya itu masih berusaha untuk kuat gitu kan, dan aku berterima kasih untuk itu walaupun. Jadi aku bilang sudah, aku sudah sempat minta maaf karena aku tahu itu nggak akan, itu bukan sesuatu yang mudah dicerna oleh orang. Sangat easy pill to swallow gitu kan. Selebgram cantik itu sadar kalau keputusannya pindah keyakinan akan diketahui semua orang.